mengerti betapa aku terlalu menyita. Tiap denyutan nadiku ini sebut namamu karena ku cinta. Tiap kenangan itu menjadikan suatu yang indah di suatu hari. Aku akan menjadikanmu. banyak lemah. Sudah tua nyanyo-nyanyo pula. Manusia, oh manusia kita, cita-cita nak kaya sama. Galik belum bekerja capur darah bagi sama. Bahik masing-masing tak boh rasa. Adu domba bermegong-gong bangga. Sengaja tayang bermacam benda. Sabar lupa ini sementara. Apa kebencian terpendam di hati. Luahkanlah semua dusta tuduhan yang ku hadapi. Aku tidak menginginkan perhubungan ini berakhir begini. Namun kesengsaraan mengajar kita lebih dewasa. Kesabaranku ini akhirnya tertewas jua. Dayuslah diri ini diperlakukan semaunya. Betapa agungnya hatimu, jelas tidak terbendung lagi. Kata yang diputuskan. pijakan meramah diri. Warna dunia dalam kekalutan punya antara jiwa kehitaman. Warna dunia dalam kehidupan punya misteri di dalam diri. Penawar luka di jiwa. Oh, oh. rasa cinta kita. Siram subur bakarlah kasih sentuhan jiwa ku pasrah. Sesungguhnya aku tak faham cintamu yang pernah mendalam, terkubur di hatiku kini pusara. Bertahun lama aku nantikan karena luka yang pernah berdarah akibat cinta, hanya ilusi ku berserah. Sedang semua aku berikan, mentelah janjiku kotakan, terkubur di hatiku dulu pusara. Jika perlu kau berundur demi dia, jika perlu ku mengalah, jangan nanti engkau sesal dan kembali. Pasti tidak ku terima kehadiranmu lagi di pusara. Pemergianmu ku rela, semoga engkau bahagia. Jangan kau siakan dirinya, berterus teranglah. Cinta itu disandar, kasih itu kurnia, taat itu amanah, hendaklah kau setia. Perlu kau berundur demi dia, jika perlu ku mengalah, jangan nanti engkau sesal dan kembali. Pasti tidak ku terima kehadiran. Pemergianmu ku rela, semoga engkau bahagia. Jangan kau siakan dirinya, berterus teranglah. Cinta itu disandar, kasih itu kurnia, taat itu amanah, hendaklah kau setia. Belayan kasih sentuhan jiwa ku pasrah. Sesungguhnya aku tak faham cintamu yang pernah mendalam, terkubur di hatiku kini pusara. Lepaskan janji diri, coba kita menangkan nanti. Diam-diam saja, mana tahu ada tuan. Ubah sama berubah, corak hidup sempurna. Nanti akan menjelma satu wajah, wajah kita. Tiada celah, tiada nista. Sifat kewanitaan. buat aku.